sedang meninggi, usiran angin sepoi-sepoi, ku mengheningkan diri. Pada ketika ini harapanku menanti dari engkau yang punya diri, penyayang dan pengasih. Pandangan sungguh indah lahir di hati beta, semoga bersemadi. Hanyalah engkau yang tahu tersemadi hatiku. Pada kau tempatku memuji, padamu kan ku pergi. Harapanku menanti dari engkau yang punya diri, penyayang dan pengasih.